juga. Tapi jangan ajar anak kita main bedil, nanti dia kehilangan perasaan. Lebih baik ajar anak kita main cinta, agar dia ngerti arti kehidupan. Nah, nah, nah, camkanlah ini. Nah, nah, nah, camkanlah ini. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Robek mulut dan ketawa sampai besok. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Kini tiba saatnya kita seia sekata mengukur segala sakwa sangka. Ibarat satu perang yang dimulai lewat kata, berakhir lewat kata juga. Tapi jangan ajar anak kita main bedil, nanti dia kehilangan perasaan. Lebih baik ajar anak kita main cinta, agar dia ngerti arti kehidupan. Tiap hari kita bikin hari Minggu.